Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man ihtada bihudah wattaba'a tharahu ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala azza wa jal dalam majlis ilmu yang berbarokah untuk mengingatkan diri kita dan meningkatkan keimanan kita serta menambah semangat kita dalam beramal saleh. Lebih-lebih di awal-awal tahun 2021 ini kita banyak sekali diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bencana demi bencana yang silih berganti yang datang secara bertubi-tubi. Ya, mulai dari jatuhnya pesawat, disusul kemudian dengan tanah longsor, gempa, banjir, ya, kemudian juga meletus gunung dan sebagainya, dari bencana demi bencana. Yang semua itu harus kita pahami sebagai teguran dan peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bukan hanya sekedar bencana alam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma nursilu bil ayati illa tahwifa." Tidaklah kami mengirimkan tanda-tanda kekuasaan kami kecuali sebagai peringatan bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dengan bencana-bencana tersebut agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tidaklah terjadi bencana demi bencana kecuali karena dosa-dosa manusia. Dan bencana demi bencana tersebut tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali jika kita bertaubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa kita. Dari syirik menuju tauhid. Dari bid'ah menuju sunnah. Dari maksiat menuju ketaatan. Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridainya, pernah mengatakan, "Ma nazala bala'un illa lidhanbin, wa ma rufi'a illa bitaubatin." Tidaklah turun suatu musibah kecuali karena sebab dosa. Dan tidak akan diangkat ya musibah-musibah tersebut kecuali dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saatnya bagi kita semuanya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan bencana demi bencana tersebut tidak melembutkan hati kita, tidak menyadarkan kita dari kelalaian kita, maka itu menunjukkan kerasnya hati kita. Menunjukkan membekunya hati kita. Ya. Karena hati yang hidup, yang sehat adalah apabila diberi peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Falaula idz ja'ahum ba'suna tadarru walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumusyaitanu bima kanu ya'malun. Andai saja tatkala datang peringatan kami kepada mereka kemudian mereka bertaubat kepada Allah, itu tentu baik bagi mereka. Ya, namun sayangnya walakin qasat qulubuhum. Tetapi kata Allah SWT, hati mereka apa? Keras. Wa zayyana lahumusyaitan bima kanu ya'malun. Setan memperindah perbuatan-perbuatan mereka. Bahkan banyak orang gak sadar-sadar juga setelah diberi peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang syirik masih tetap dalam kesyirikannya. Bahkan ketika terjadi bencana, ada malah nemen. Oh, iki kurang tumbale. Nah. Ya. Naudzubillah min dzalik. Makanya hendaknya bagi kita semuanya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan mengangkat bencana dari kita. Di pandemi kurang mari ya, ditambah lagi dengan bencana-bencana yang lainnya ya, maka hendaknya bagi kita untuk bertaubat ya. Dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan melindungi kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab suatu kaum jika engkau wahai Muhammad di tengah-tengah mereka masih hidup. Ya, karena ada Nabi Muhammad. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengazab suatu kaum jika mereka senantiasa istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dua benteng supaya kita ya selamat dari bencana. Benteng yang pertama sudah enggak ada. Karena Rasulullah sudah wafat, tinggal hanya satu benteng yang bisa kita lakukan, yaitu istighfar, bertaubat, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sekedar nasihat singkat untuk mengingatkan diri kita, karena kita ini seringkali apa, lalai, lupa. Kalau nggak diingatkan, kadang hanya menganggap ya bencana demi bencana itu hanya sekedar berita lalu lalang aja ya. Ah, nanti juga selesai banjir, paling bentar lagi surut. Bukan seperti itu ya tujuannya. Kita hendaknya mengambil pelajaran, mengambil ibrah dari peristiwa-peristiwa yang ada untuk menyadarkan diri kita ya, untuk membangunkan dan ya kita dari kelalaian kita, dan melembutkan hati kita dari kerasnya dan membekunya hati ini. Tips selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita pada qawaid ya tauhid, kaidah-kaidah seputar tauhid, di mana kita telah sampai pada ya kaidah yang ke-29. La yujibu al-hulud al-abadi wa hubuta al-a'mal wal-baghdha wal-bara al-mutlaq illa al-kufru wasyirku al-akbar. Tidak ada yang menjadikan seseorang itu kekal selama-lamanya dan terhapus semua amal perbuatannya dan kebencian secara mutlak kecuali kekufuran dan syirik yang besar. Kekufuran yang besar dan syirik yang besar. Karena pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas bahwa syirik itu terbagi menjadi dua. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Kekufuran juga demikian. Ada kufur besar, ada kufur kecil. Kalau syirik besar mengeluarkan pelakunya dari Islam ya, sedangkan kalau syirik kecil tidak ya. Syirik besar membatalkan semua amal perbuatan, kalau syirik kecil tidak ya. Syirik besar menghalalkan darah seseorang, syirik kecil tidak. Itu perbedaan-perbedaan ya antara syirik besar dengan syirik kecil. Demikian juga kufur. Ada kufur besar dan ada kufur kecil. Bukan berarti meremehkan kekufuran cuma kecil, bukan. Tetapi ada konsekuensi-konsekuensi hukum. Ya, kalau kita katakan dia kekufuran yang besar atau syirik besar, ya, berarti itu mengeluarkan pelakunya dari agama Islam dan ada konsekuensinya. Kalau keluar dari agama Islam berarti kalau sholat ya, kalau dia meninggal enggak boleh disolati. Kalau dia meninggal enggak boleh dikubur di kuburan kaum muslimin. Ya. Kalau dia punya istri muslimah maka harus diceraikan. Enggak boleh saling mewarisi antara satu dengan yang lain. Itu hukum-hukum di dunia. Ya, hukum-hukum di akhirat. Ya, kalau dia musyrik ya, dengan syirik yang besar, kufur dengan kekufuran yang besar, berarti dia kekal selama-lamanya dari neraka, tidak mungkin dia keluar dari neraka. Ya. Demikian juga semua amal perbuatannya terhapus. Ya. Demikian juga tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Berbeda kalau dia ya, melakukan kekufuran yang kecil, ya berarti ada harapan dia akan dikeluarkan dari neraka. Bahkan ada harapan dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik, yakni syirik besar, dan mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa pelaku dosa besar, ya pelaku dosa besar, pezina, ya, pembunuh, ya, peminum khamar dan lain sebagainya, selama dia masih muslim, selama dia tidak keluar dari agama Islam, maka dia tidak kekal di neraka selama-lamanya. Ya. Bisa jadi Allah SWT mengampuni dosa-dosanya walaupun enggak bertobat. Bisa jadi Allah SWT mengampuni dosa-dosanya, dan bisa jadi Allah SWT akan menyiksanya terlebih dahulu, baru kemudian apa? Dikeluarkan. Ya, dengan sebab-sebab, di antaranya syafaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku untuk pelaku dosa besar dari kalangan umatku. Ya, baik. Jadi kaidah ini kaidah yang sangat penting, yang menjadikan seorang itu kekal selama-lamanya di neraka itu hanya kekufuran dan syirik besar. Adapun ya dosa-dosa yang lain, ya, maka seorang tidak menjadikan seseorang itu kekal selama-lamanya. Ya, kekal selama-lamanya. Walaupun dia masuk neraka atau bahkan mungkin masuk neraka dalam waktu yang lama, tapi pada waktu tertentu dia akan apa? Keluar. Ya. Contoh misalkan ayat tentang pembunuhan. Ayat tentang pembunuhan. Membunuh dosa besar, jelas. Bahkan kata Imam Ahmad bin Hanbal, ya, membunuh itu dosa paling besar setelah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ancamannya keras sekali. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha." Wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban alima. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka baginya adalah neraka jahanam kekal. Ya, tapi enggak ada kata selama-lamanya. Artinya dia akan disiksa di neraka dalam waktu yang lama. Ya. Makanya kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala, kata abadan untuk orang yang masuk neraka itu hanya diberikan kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Adapun pelaku dosa besar seperti pembunuh misalkan, selama dia masih mukmin, walaupun dia lama di neraka, tapi suatu saat nanti akan dikeluarkan. Makanya enggak ada lafaz apa abadannya. Dia akan di neraka ya dalam waktu yang lama, kekal, tapi bukan selama-lamanya. Ya, dan Allah murka kepadanya, Allah melaknatnya, dan Allah akan memberikan azab yang pedih kepadanya. Ya. Karena yang kekal selama-lamanya itu hanyalah musyrik dan kafir. Ya, adapun pelaku dosa besar, maka dengan imannya, dengan tauhidnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan dia dari ya dari neraka. Ya, bahkan disebutkan di dalam hadis bahwa orang-orang yang masuk neraka itu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka dalam keadaan gosong. Ya, kosong. Ya. karena mereka kayak habis kebakar ya, hitam kelam ya, seperti itu. Kemudian nanti mereka ditaruh di Nahrul Hayah, sungai kehidupan ya, sebelum masuk surga mereka ditaruh dulu di Nahrul Hayah ya. Dan ini faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, berbeda dengan faham Khawarij, demikian juga faham Mu'tazilah yang mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu kekal selama-lamanya di neraka, tidak mungkin keluar dari neraka. Makanya mereka mendustakan hadis-hadis tentang syafaat untuk pelaku dosa besar, karena enggak sesuai dengan paham mereka. Yang lebih lucu lagi Mu'tazilah. Ya, kalau Khawarij itu mereka mengatakan pelaku dosa besar itu kafir. Pezina, ya, pemabuk, pembunuh, kafir. Kalau kafir akhirnya apa? Neraka dan kekal. Sama seperti Abu Jahal, Fir'aun dan lainnya. Tapi yang lucu itu Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan pelaku dosa besar itu muslim enggak, kafir enggak. Manzilah baina manzilatain. Tengah-tengah. Muslim enggak, kafir enggak. Tapi nanti di akhirat dia di neraka kekal selama-lamanya. Ya. Kalau Khawarij walaupun sesat tapi kaidahnya lurus. Kaidahnya lurus. Ya, namanya jenenge kafir ya berarti apa? Ya, masuk neraka kekal gitu. Tapi yang plin-plan itu Mu'tazilah. Muslim enggak, kafir enggak, tapi kenapa kok kemudian ya kekal di neraka? Mestinya enggak surga, enggak neraka. Mestinya orang dia muslim enggak, kafir enggak, ya kan? Nah. Baik. Ya, jadi intinya itu adalah paham yang keliru yang menyelisih paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian juga yang menjadikan gugurnya semua amalan itu hanya syirik besar dan kekufuran yang besar yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Lain asyrak talayah batonna amaluka. Adapun dosa-dosa selain dari syirik besar atau kekufuran yang besar, maka ini tidak membatalkan semua amalan. Dia membatalkan amal itu saja. Misalkan riya, syirik kecil. Ya, ada orang riya dalam sholat maghrib misalkan, berarti yang batal ya, yang gak diterima oleh Allah SWT sholat maghrib itu saja. Adapun amal-amal yang lain tetap ya, tetap selama yang lainnya ikhlas maka tetap ya. Tapi kalau syirik besar seluruh amalnya, bukan hanya sholat maghribnya itu saja tadi, tapi seluruhnya, sodakohnya, hajinya, umrohnya, ya, baktinya kepada orang tua dan lain sebagainya, ludes semuanya. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, la in ashrokta layahbatonna amaluka. Ya, seandainya engkau berbuat syirik, maka ya akan batal seluruh amal perbuatanmu. Demikian juga yang menjadikan ya kebencian secara mutlak itu adalah kekufuran dan kesyirikan. Adapun selama dia muslim ya, walaupun dia fasik, maka dia memiliki hak untuk mendapatkan wala cinta. Ya, ada orang misalkan muslim tapi dia pelaku dosa besar. Berarti di sini kita benci kefasikannya, tapi dia juga punya hak untuk kita cintai karena keislamannya. Ya. Tidak boleh kita membencinya secara apa? Total. Ya, tidak boleh. Oleh karenanya, pernah ada seorang peminum khamr, pemabuk di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abdullah. Bagus sebenarnya. Tapi karena saking seringnya dia mabuk, dijuluki oleh para sahabat Abdullah Al-Khimar. Abdullah Al-Khimar. Ya. Bodoh, dia ngerti ya, mabuk itu enggak boleh, tapi buandel. Jadi ada Pak, zaman Nabi itu ada ya, pemabuk itu ada. Dia sering dihukum sama Nabi, dicambuk ya, besok mabuk lagi ya. Taip. Akhirnya saking seringnya dia dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagian orang nyeletuk, la'anahu Allah. Ya, ma aksara ma yu'ta ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah melaknatnya. Alangkah seringnya dia dibawa kepada Nabi. Ya, sering. Karena sering mabuk, bandel lagi, ya, dicambuk lagi. Mendengar hal itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur orang yang ngomong tadi. La tal'anhu fa innahu rajulun yuhibbu Allaha wa rasulahu. Jangan kamu melaknat Abdullah ini karena dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dia masih punya iman. Ya, dia masih punya iman. Maka ini penting. Kita ini kadang kalau sudah cinta, cintanya kebablasan. Kalau udah benci, bencinya kebablasan. Enggak boleh. Ya, kita harus menempatkan pada porsinya masing-masing. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita agar berbuat adil. Ya, kata beliau, "Ahbib habibaka haunan ma asa ay yakuna baghidaka ya yauman ma." Cintailah orang yang kamu cintai sedang saja. Ya, sedang saja. Karena suatu saat bisa jadi orang yang kamu cintai sekarang suatu saat berubah menjadi orang yang kamu benci. Demikian juga bencilah orang yang kamu benci sedang saja. Bisa jadi orang yang kamu benci sekarang suatu saat nanti menjadi orang yang kamu cintai. Ya. Nah, jadi kita kalau membenci jangan kebablasan, kalau mencintai juga jangan kebablasan. Semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang merubah. Allah yang membolak-balik. Ya, Allah yang membolak-balik seorang hamba. Kadang orang yang sekarang kita benci, wah preman misalkan, wah rusaknya, bandelnya, minta ampun. Suatu saat bisa jadi dia ya mendapatkan hidayah, ya, menjadi teman seperjuangan dengan kita. Bisa jadi. Umar bin Khattab kurang apa dulu sebelum masuk Islam? Ya, benci banget sama Nabi, bahkan pengen mateni Nabi. Ya, ingin bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khalid bin Walid, Muawiyah, ini orang-orang yang memusuhi Nabi di awal-awal dakwah. Ya, bahkan dalam perang Uhud mereka ini panglima-panglima yang ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat, ya, bagaimana Allah memberikan hidayah kepada mereka, bahkan setelah itu mereka menjadi ya panglima-panglima untuk meninggikan agama Islam. Ya, maka kita tidak boleh benci ya keterlaluan, enggak boleh cinta keterlaluan. Ya, baik. Al-qaidatu tsalatsun, kaidah yang ke-30. Kullu ma kana wasilatan lisyirkil akbar wa wasafahu syari' bi annahu syirkun fa asghar. Ya. Setiap sarana yang mengantarkan kepada syirik besar dan syariat mensifatinya sebagai amalan syirik, maka itu menunjukkan dia adalah syirik kecil. Nah, ini apa patokan syirik kecil? Jadi beliau tadi kan atau sebelumnya mengatakan syirik itu terbagi menjadi dua, ada syirik besar, ada syirik kecil. Sekarang patokan syirik kecil itu apa? Beliau menjelaskan di sini dalam kaidah ini, yang namanya syirik kecil itu yang memenuhi dua kriteria. Kriteria yang pertama, syariat mensifatinya sebagai syirik, perbuatan tersebut sebagai syirik. Ingat, tidak semua yang dilarang oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala berarti syirik. Zina itu haram. Ya, minum khamr itu haram. Membunuh itu haram, tapi apa disebut syirik? Tidak. Ya, tidak. Baik. Yang kedua, kriteria yang kedua itu adalah syirik kecil, dia adalah sarana menuju syirik besar. Wasilah, jembatan yang mengantarkan kepada syirik besar. Contoh syirik kecil, misalkan ya, yang ada yang memenuhi dua kriteria ini, bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man halafa bi ghairillah faqad asyraka." Siapa yang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah berbuat syirik. Syirik apa ini? Syirik kecil. Ya, syirik kecil. Memenuhi dua kriteria ini, ya. Satu, syariat mensifatinya sebagai perbuatan syirik. Dia telah berbuat syirik. Tadi kan? Berarti syariat mensifati sumpah dengan selain Allah itu sebagai perbuatan syirik. Yang kedua, dia adalah sarana menuju syirik besar. Ya, dia adalah sarana. Bukan tujuan intinya, tapi dia adalah sarana. Makanya tidak semua orang yang bersumpah dengan selain Allah berarti keluar dari agama Islam, tidak. Itu keliru, itu syirik, tapi syirik kecil. Ya, termasuk yang saya ingatkan, yang sering beredar di masyarakat, misalkan demi Allah, demi Rasulullah. Nah, biasanya kalau lagi sumpah, demi Allah, demi Rasulullah. Ya, demi Rasulullahnya nih enggak boleh. Karena ini berarti bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi ini tidak sampai kepada syirik besar. Karena orang yang mengatakan demi Rasulullah itu biasanya secara umum tidak menganggap Rasulullah itu sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia yang mendatangkan manfaat atau menolak madarat, tidak. Tapi hanya salah dalam pelafatan, dalam pengungkapan. Ya. Dan ini sarana menuju syirik besar. Sehingga dengan demikian sumpah dengan selain Allah masuk dalam kategori, ya, kriteria syirik kecil. Satu, karena dia disifati sebagai syirik. Yang kedua, ya, karena dia adalah sarana menuju syirik besar. Contoh yang lain, misalkan, ya, jimat. Orang gantung jimat, pakai kalung jimat, ya. Entah, kadang ada yang pakai gelang, ada yang pakai kalung. Biasanya bayi kadang-kadang sering sakit kayak kalung, ya. Tape atau mobilnya, ya, dikasih jimat ben gak tabrakan, ya. Tape. Atau kadang rumahnya dikasih apa, ya, jimat, ya, dan lain sebagainya. Maka ini adalah syirik. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati jimat, orang yang menggantungkan jimat, ya, dengan kesyirikan. Kata beliau, "Innar ruqa wat tamaima syirkun." Sesungguhnya mantra-mantra, demikian juga jimat-jimat itu adalah syirik. Oleh karenanya, orang yang pakai jimat itu berarti telah berbuat syirik. Tapi syirik apa di sini? Syirik kecil. Ya, syirik kecil. Karena memenuhi dua kriteria ini. Satu, Nabi menyebutnya sebagai perbuatan syirik. Yang kedua, itu sarana. Betul, orang kalau pakai jimat, dia secara umum, ya, secara umum dia tidak berkeyakinan bahwa jimatlah yang mendatangkan manfaat atau menolak madarat. Secara umum. Secara umum mereka masih percaya Allah lah yang mendatangkan manfaat dan menolak madarat. Ini hanya usaha. Ini hanya sebab, kan itu. Nah, cuma syiriknya dari mana? Syiriknya Allah tidak menjadikan itu sebagai sebab. Ya. Menjadikan sesuatu sebagai sebab itu harus ada dalilnya. Ya, atau terbukti secara ilmiah. Orang misalkan pengen sembuh, maka dia, ya, berobat dengan Al-Qur'an. Boleh, karena Al-Qur'an itu obat. Ya. Syifa'an linnas, ya, obat bagi manusia. Orang sakit kemudian dia ke dokter atau kemudian minum obat, itu boleh karena terbukti secara ilmiah bahwa itu adalah, ya, bisa sebagai sebab menyembuhkan. Tapi pakai jimat, ya, untuk mendatangkan manfaat atau menolak madarat, Allah tidak menjadikannya sebagai sebab. Menjadikan, ya, jimat sebagai sebab padahal Allah tidak menjadikannya sebagai sebab, itulah, ya, segi apa, bahwa pakai jimat itu adalah apa, syirik. Ya, tapi di sini syirik kecil karena rata-rata orang yang memakai jimat itu tidak beranggapan jimatlah yang mendatangkan manfaat atau menolak madarat. Kalau dia sampai beranggapan seperti itu bukan syirik kecil lagi. Syirik apa? Syirik besar. Ya, kalau dia sudah beranggapan inilah, ya, yang bisa menyelamatkan dia, mendatangkan manfaat, menolak madharat. Oh, kalau saya enggak ada ini, ya, mati saya ini. Jalan. Nah, ini. Kalau dia beranggapan benda itu yang menyelamatkan dia, yang melindungi dia, itu syirik besar. Ya, itu syirik, syirik besar. Tapi kalau dia berkeyakinan Allah yang mendatangkan manfaat, aku percaya Allah. Cuma ini ikhtiar. Tapi ikhtiar yang salah. Ya, ikhtiar yang salah. Ikhtiar itu kan ada dua. Ikhtiar yang benar dengan sebab-sebab yang diperbolehkan oleh syariat, ada ikhtiar yang keliru. Ya, ada ikhtiar yang keliru. Kalau kita misalkan ikhtiar supaya enggak kena corona, misalkan doa, benar. Ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sebab yang syar'i. Ya, sebab yang medis misalkan pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, ya. Itu sebab yang diperbolehkan. Sebab yang tidak diperbolehkan, ada orang supaya enggak kena corona misalkan, kemudian minta perlindungan kepada ya kepada foto walinya. Nah. Ada yang pernah dulu ya? Oh, di Facebook itu. Nah, ini. Kalau pengen aman dari Facebook, nah minta barokah dari ya foto Mbah Fulan misalkan. Ya. Ini tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebab, maka itu kesyirikan. Ya, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain yang syirik, syirik juga adalah at-tiarah, syirik kecil. At-tiarah, tiarah itu merasa sial. Merasa sial karena melihat binatang, merasa sial ya karena angka, bulan, ya, tahun atau sebagainya. Nabi SAW mengatakan at-tiarah itu syirkun. Tiarah itu adalah syirik. Yang dimaksud di sini syirik kecil. Secara umum tiaroh itu syirik kecil. Ya, orang misalkan menganggap sial kalau di orang Jawa biasanya merasa sial dengan bulan Suro. Nah, ya. Makanya kalau bulan Suro, bulan Muharram, kono sing wani duwe gawe. Ya, sepi. Ya, pada takut semuanya. Atau buka bisnis. Nah, takut gagal, takut nanti cerai dan sebagainya. Itu adalah syirik. Ya. Atau merasa sial dengan hari. Ya. Apa biasanya? Jumat Kliwon. Ya, makanya biasanya ono film-film misteri Jumat Kliwon. Padahal hari Jumat itu hari yang istimewa. Ya. Bulan Muharram juga bulan istimewa. Ini tujuan orang-orang itu ingin melarikan dari bulan-bulan waktu-waktu yang istimewa. Ya, nah ini ya. Ini trik-trik setan ya untuk menjauhkan manusia dari amal saleh. Justru yang bulan yang baik, yang dicintai oleh Allah, hari yang baik malah dibilang itu angker. Ya. Nah, atau angka, tiarah pada angka, merasa sial dengan angka. Biasanya angka 13. Ya, itu para pemain bola atau pemain ini rata-rata gone sing wani, Pak, pakai angka 13. Ya, belai. Ya. Tapi bahkan hotel atau pesawat itu nomor 13 dilangkai biasanya. Yang pernah naik pesawat itu gone nomor 13 sih enggak ada. 12 langsung 14 dia. Ini. Mana 13-nya ini? Jadi pesawat aja masih percaya sama tahayul gitu ya. Nah, jadi intinya itu adalah perbuatan syirik. Tapi ini syirik apa? Syirik kecil. Secara umum syirik kecil. Ya, bukan syirik besar. Dan itu memenuhi dua kriteria tadi. Satu, karena Nabi mensifatinya sebagai syirik. Yang kedua, itu sarana menuju syirik besar. Ya, itu sarana menuju syirik besar. Baik. Selanjutnya, al-qaidatul wahida wa tsalatsun, qaidah yang ke-31, al-kufrul munakkiru fil adillah kufrun aswar. Kekufuran yang nakirah dalam dalil-dalil, maka itu kufur yang kecil. Nakirah itu, nah ini bahasa Arab ya. Ini kudu belajar bahasa Arab ya. Nah, jadi nakirah itu kata benda yang menunjukkan umum, ya. Biasanya nggak ada alif lamnya, alnya. Nah itu. Kalau al kufru, nah itu biasanya syirik besar. Itu maksudnya beliau. Tapi kalau cuma kufrun enggak pakai al, nah itu biasanya adalah syirik kecil. Ini yang dimaksud kaidah ini. Dan ini kaidah diambil dari ucapan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi rata-rata secara umum jika kita dapati dalam dalil-dalil bahwa Nabi SAW mengatakan kufrun atau kafarah, ya, secara umum itu hanya adalah syirik kecil. Contoh, misalkan Nabi SAW mengatakan sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim itu adalah kefasikan. Dan membunuh seorang muslim itu adalah kekufuran. Maksudnya kekufuran di situ kufur besar apa kufur kecil? Kufur kecil, karena di situ enggak ada alnya. Ya, wa qitaluhu kufrun ditanwin. Kufrun bukan al-kufru gitu. Nah, ini. Itu uniknya bahasa Arab, Pak. Ya, ada alnya sama enggak ada alnya saja sudah memiliki makna yang berbeda. Memiliki makna yang berbeda. Nah. Taib. Contoh yang lainnya juga, misalkan dalam hadis isnani bin nasi huma bihim kufrun at-ta'nu fil ansab wan niyahatu 'alal mayyit. Dua hal yang masih ada pada manusia dan itu adalah kekufuran. At-ta'nu fil ansab, mencela nasab. Menghina orang nasabnya. Ya, masih ada pada manusia dan itu sifat-sifat jahiliyah dan disebutkan oleh Nabi itu adalah kekufuran. Wan niyahatu 'alal mayyit, meratapi mayyit. Ya, meratapi mayyit. Itu disebut sebagai kekufuran oleh Nabi. Tapi kufur apa ini? Kufur kecil. Dari mana kita mengetahui bahwa itu kufur kecil? Tadi, kufrun. Enggak ada alnya. Dia langsung tanwin, kufrun. Ya, nah ini kaidah yang disebutkan oleh para ulama, diantaranya ada Syekhul Islam Taimiyah dalam kitabnya Iqtida Siratil Mustaqim. Beliau membedakan, ya, dengan penelitian beliau, ya, secara umum kalau Nabi atau ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam dalil-dalil, ya, kalau kufrun enggak pakai al itu adalah syirik kecil. Tapi kalau al kufru, nah itu maksudnya adalah dosa syirik besar atau kufur besar. Baik. Selanjutnya, al qaidatus tsaniyah wassalasun, kaidah yang ke-32. Asyirkul asghar yang qalibu ila akbar idza azumat tandid wa qawiyatil musawa. Syirik besar itu bisa berubah menjadi syirik kecil bisa berubah menjadi syirik besar, ya, apabila, ya, kuat penyamaannya dan persekutuannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita contohkan, misalkan bersumpah dengan selain Allah itu hukum asalnya adalah syirik kecil, ya. Tiaroh, merasa sial, hukum asalnya itu adalah syirik kecil. Demikian juga pakai jimat itu hukum asalnya adalah syirik kecil. Tapi bisa berubah menjadi syirik besar kalau seorang, ya, berkeyakinan bahwa yang mendatangkan manfaat dan menolak madharat itu adalah benda tadi. Misalkan dalam masalah jimat. Ya, hukum asalnya secara umum masang jimat atau orang pakai jimat itu syirik kecil. Karena biasanya orang, ya, secara umum masih berkeyakinan yang mendatangkan manfaat atau menolak madharat itu Allah Subhanahu wa taala, bukan benda tadi. Itu kalau kita misalkan tanya, nah, ngapain pakai itu? Ya, itu ikhtiar tuh. Ya, itu usaha. Saya yakin yang mendatangkan manfaat atau menolak madharat adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini sekedar usaha aja. Nah, gitu. Itu berarti syirik kecil. Tapi kalau dia sudah sampai pada taraf meyakini bahwa jimatlah yang menyelamatkan dia, yang bisa mendatangkan manfaat dan menolak madharat, berarti berubah menjadi syirik besar. Itu, Pak. Ya. Demikian juga bersumpah, misalkan tadi demi Allah demi Rasulullah. Secara umum, orang ketika mengatakan demi Allah demi Rasulullah itu tidak bermaksud berkeyakinan bahwasanya Rasulullah itu sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan manfaat atau menolak madharat, yang menciptakan, yang memberi rezeki. Secara umum tidak ada keyakinan seperti itu. Tapi kalau orang ketika bersumpah misalkan dan ada keyakinan seperti itu, berarti bukan syirik kecil lagi. Ini sudah berubah ya, naik level menjadi syirik besar. Ya, jadi syirik besar. Demikian juga tadi misalkan at-tiarah, merasa sial. Ya, merasa sial misalkan lihat gagak, ya gagak ya. Biasanya orang kalau masih punya keyakinan kalau ada burung gagak lewat tandanya ono sing mati. Ya. Ini syirik kecil. Syirik kecil. Tapi kalau dia berkeyakinan bahwa gagak itulah yang mematikan, gagak itulah yang membahayakan, yang menurunkan manfaat atau menolak madharat, bukan Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah syirik besar. Ya. Nah, jadi syirik kecil bisa berubah menjadi syirik besar kalau seorang sampai pada taraf menyamakannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini yang dimaksud dengan kaidah yang ke-32 ini. Selanjutnya, al-qaidatu as-salisatu was-salasun. Kaidah yang ke-32. As-sihru bil haqiqati syar'iyyah la yakunu illa kufran akbar. Sihir itu tidak mungkin kecuali kekufuran yang besar. Sihir hukumnya haram. Bahkan itu kekufuran, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah. Ya, wama kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Bukan Sulaiman yang kafir, tapi setanlah yang kafir yang mengajarkan manusia sihir. Berarti ya, mempelajari sihir, mengajarkan sihir itu adalah kekufuran. Dan beliau mengatakan di sini secara umum sihir itu adalah syirik besar. Ini bahaya syirik ini. Apa namanya sihir itu? Kenapa? Karena secara umum orang ketika melakukan sihir itu tidak mungkin kecuali dengan ya bantuan dari setan. Makanya biasanya syaratnya macam-macam, Pak. Kongkon nyembelih ayam putih ya, terus suruh ya ya nyebut nama jinnya. Ya, kadang disuruh nginjak Al-Qur'an pakai darah haid dan sebagainya. Ya. Nah, macam-macam sihir itu pokoknya. Kadang jorok. Ya. Ada orang misalkan naudzubillah ada yang seperti itu, enggak boleh, jangan, enggak boleh salat. Ya. Lu sudah percaya sama sihir, ah ngeri. Ya, ngeri. Baik. Oleh karenanya, secara umum sihir itu adalah syirik besar. Karena tidak mungkin orang itu ya melakukan sihir kecuali dengan bantuan setan. Baik. Selanjutnya, man ataka hinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Nah, ini masih kaitannya dengan kaidah yang sebelumnya. Siapa yang mendatangi para dukun dan peramal lalu dia membenarkan, maka berarti dia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis, man ata'arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang mendatangi dukun, peramal dan membenarkan apa yang dia ucapkan, maka berarti dia telah kufur dengan apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Karena Allah turunkan kepada Nabi Muhammad Al-Qur'an, di antara isi Al-Qur'an adalah ya, kullu ya'lamul ghaiba illallah. Tidak, katakanlah tidak ada yang mengetahui ilmu ghaib kecuali hanya Allah. Oh, bukan dukun-dukun yang ngaku-ngaku tahu ilmu ghaib. Ya. Makanya enggak boleh kita mendatangi para dukun. Enggak boleh kita percaya sama ramalan-ramalan. Ya, bohong. Ramalan kiamat ya. Dulu ada ramalan kiamat 2012 sampai saiki ya bucuin. Ramalan-ramalan ya sering di media sosial. Ya, yang lucu kemarin ada yang ramal ya presiden ya lengser 2021. Ya, mau dilaporkan ya diralat tahun 2024 jadinya. 2024 mah bukan dilengserkan. Memang waktu ini ganti. Nah, ramalan-ramalan seperti itu tidak boleh bagi kita untuk apa? Mempercayainya. Kalau kita mempercayainya kafir. Ya. Kalau iseng maka tidak diterima 40 hari. Aku cuma nanya tok kok, iseng, enggak boleh. Yang boleh itu kalau sampean datang ke peramal atau dukun untuk ngelabrak. itu boleh mendakwahi, mengingkari. Man ro'a minkum mungkaron falyughayyir. Nah, itu boleh didakwahi, Pak. Dibongkar kedoknya, itu boleh. Tapi kalau iseng, apalagi sampai membenarkan, maka ini hukumnya haram. Dan ini mari kita ingatkan, ya, karena kesyirikan ini sebab utama bencana-bencana. Syirik itu sebab utama bencana-bencana. Nah, teko peringatannya. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.